Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada tafsir surah An-Naba dari tafsir Ibn Kathir. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة النبا وهي مكية. Surah An-Naba ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Mengenai apa mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim, mengenai berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka dalam perkara tersebut terjadi perbedaan. Ada yang beriman dan ada yang kafir maksudnya. Kalla sayalamun, benar-benar sungguh mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla sayalamun, sungguh benar-benar mereka segera akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi ini hamparan, terhampar bagaikan karpet. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung autad sebagai pasak-pasaknya untuk memperkuat dari bentangan bumi tersebut. Wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kalian yaitu sebagai subat, yaitu sebagai istirahat yang memutus semua gerakan kita. Wa ja'alna al-laila libasa, dan telah kami jadikan malam itu selimut kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan telah kami jadikan siang hari sebagai tempat waktu untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang begitu kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan di langit yang 7 tersebut adanya lentera-lentera berupa bintang-bintang yang gemerlapan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan tersebut yaitu air hujan yang melimpah. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar supaya kami keluarkan dengan sebab air hujan tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan menumbuhkan kebun yang begitu lebat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, mungkiran 'alal musyrikin, dalam rangka mengingkari atas orang-orang musyrik. Fi tasa'ulihim 'an yaumil qiyamah, mengenai seringnya mereka bertanya mengenai hari kiamat. Mereka bertanya mengenai hari kiamat, ingkaran liwuku'iha, mereka bertanya dalam rangka mengingkari akan terjadinya perkara tersebut. Jadi pertanyaan dalam rangka mengingkari, bukan bertanya dalam rangka mengetahui dan mengimani. Tapi ingat, pertanyaan orang musyrikin yang mereka sering bertanya-tanya tersebut adalah pertanyaan dalam rangka mengingkari. Na'udzubillah min dzalik. Amma yatasaalun, mengenai apa mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim, ai an ayyi syai'in yatasaalun min amril qiyamah. Mengenai perkara apa yang mereka pertanyakan dari perkara hari kiamat? Wa huwa naba'ul 'adzim, di mana hari kiamat adalah berita yang sangat besar. Bahkan berita yang telah diberitakan dari semenjak umat manusia ini ada. Dari semenjak Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim seterusnya, sampai Nabi Muhammad, telah dikhabarkan bahwasanya akan ada hari kiamat. Sehingga tidak mungkin ada orang yang tidak tahu pasti adanya hari kiamat. Bahkan orang yang enggak punya agama sekalipun, mereka tahu dunia ini ada akhirnya. Ya. Perkara yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Wa huwa an-naba'ul 'adzim, berita yang sangat besar, ya'ni al-khabaril ha'il al-mukhdhi al-bahir. Berita yang sangat benar-benar besar, ya, al-mukhdhi, yang begitu mengerikan, yang begitu mengejutkan. Ya. Berita yang sangat besar, saking ngerinya berita tersebut, saking mencekamnya berita tersebut, dan begitu mengejutkan datangnya secara tiba-tiba. Qala Qatadah wa Ibn Zaid, an-naba'ul 'adzim al-ba'tsu ba'da al-maut. Adapun yang ditafsirkan oleh Qatadah wa Ibn Zaid, naba'ul 'adzim adalah al-ba'tsu ba'da al-maut, yaitu hari dibangkitkannya manusia setelah kematian. Ini lebih khusus lagi. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid, beliau menafsirkan huwal Qur'an, naba'il 'adzim, berita yang agung adalah mengenai Al-Quran. Wal-Azhar al-awwal. Adapun pendapat yang lebih tampak insyaAllah ta'ala adalah yang pertama. Liqaulihi alladihum fihi mukhtalifun. Berdasarkan ayat yang berikutnya. Yaitu alladihum fihi mukhtalifun. Di mana manusia dalam perkara ini mukhtalifun. Ya'anin nasa fihi ala qawlain. Yaitu manusia dalam perkara hari kiamat itu ada dua. Mu'min bihi wa kafir. Terbagi cuma dua, yaitu yang beriman dengan hari kiamat dan yang kafir dengan hari kiamat. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mutawa'idan, mengancam, limungkiril qiyamah, mengancam orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Allah ancam mereka. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sungguh benar-benar, ya, kita artikan kalla, ini sungguh benar-benar segera mereka akan mengetahuinya. Kemudian benar-benar sungguh mereka akan mengetahuinya. Hadza tahdid syadidun wa'idun akid. Ini adalah peringatan yang sangat dahsyat dan ancaman yang begitu ditekankan. Yaitu enggak usah mereka saling bertanya. Enggak usah mereka kemudian tidak percaya saling bertanya ini dan itu dalam rangka mengingkari. Karena pasti mereka akan mendapatinya. Karena yang mendapati hari kiamat ayyanan dengan mata kepala adalah syirarun nas wa humul kufar. Yaitu sejelek-jeleknya manusia, yaitu orang-orang kafir yang sama sekali kekafirannya benar-benar murni kekafiran. Terkadang orang sekarang kafir tapi masih mengenal nama Allah. Ya, orang Yahudi Nasrani masih mengenal nama Allah. Tapi nanti syirarun nas yang akan mendapati hari kiamat adalah yang mereka sama sekali tidak mengenal lafaz Allah. Kafirnya benar-benar kafir. Kemudian kalaulah mereka tidak mendapati hari tersebut, niscaya kalau mereka mati kapanpun waktunya, ketika mereka di alam barzakh, mereka akan berhadapan dengan yang namanya hari kiamat. Oleh karena itu, ketika orang kafir, ya, orang mukmin berada di dalam nikmat kubur, diluaskan kuburnya, dibukakan pintu-pintu syurga, maka dia akan berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila mali wa ahli. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya aku segera bertemu dengan keluargaku dan hartaku di syurga. Ini orang yang beriman. Kemudian orang yang kafir, yang mereka di dalam alam kubur, yang kuburnya dihimpitkan bagi mereka sampai bersilangan rusuk-rusuk mereka, hatta yakhtalifa adla'u, dibukakan pintu neraka baginya. Maka dia akan mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'a, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat, karena dia akan mendapatinya. Sehingga bagaimanapun diingkari, bagaimanapun dihindari, dia akan mendapatinya. Tsumma syara'a ta'ala yubayyinu qudratahu al-'azimah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala segera menjelaskan bahwasanya Allah Maha Mampu yang kemampuannya sangat agung. Ala khalqil asya'il gharibah, untuk menciptakan perkara-perkara yang rumit sekalipun. Wal umuril ajibah, menciptakan perkara-perkara yang menakjubkan. Ad-dalati ala qudratihi ma ala ma yasha' min amril ma'adi wa ghairihi, yang dimana semua itu menunjukkan atas maha mampunya Allah, maha berkehendaknya Allah atas apa saja yang Allah kehendaki dari perkara hari dibangkitkan ataupun yang lainnya. Allah yang menciptakan alam raya ini, dan Allah yang akan menghancurkannya, Allah pula yang akan membangkitkannya dan menciptakan ulang alam raya ini. Dan Allah maha mampu. Jangan ragu sedikit pun terhadap maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi ini mihad, ay mumahhadatan lil khalaiq dzalulan lahum, kami jadikan bumi ini terhampar bagi makhluk-makhluk, dzalulan lahum, sehingga bisa dilalui oleh mereka. Terhampar bagaikan karpet. Dzalulan lahum, yang bisa mereka lalui, bisa mereka tinggali. Qaratan sakinatan sabitatan, yang qarah. Qarah itu tetap. Yang tetapnya itu tidak bergeser sana, tidak bergeser sini. Sakinatan sabitatan, yang tenang. Yang tenangnya tersebut ya tidak bergoncang di tempatnya. Sabitatan, yang tetap. Ya. Yang dia subhanallah ya, selama kita tinggal di sini tidak bergeser ke sana dan kemari. Diam bumi ini. Ya. Kalaulah sedikit saja bergeser, subhanallah, kita tidak bisa bayangkan. Wal jibala autada, dan kami telah ciptakan bumi itu autad, ay ja'alaha laha autadan, yaitu kami jadikan bumi ini layaknya pasak. Arsaha, yang memantapkan, mengokohkan bumi tersebut. Wasabbataha, mengokohkan bumi tersebut. Waqarraraha, dan memantapkan bumi tersebut. Supaya tidak bergeser, supaya tidak bergoncang, supaya tidak terpelanting. Hatta sakanat wala tattarib biman alaiha, sampai bumi tersebut benar-benar tenang, tidak bergoncang dan tidak menggoncangkan apa yang ada di atas bumi tadi. Ya. Semakala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Dan sebelumnya, kenapa para ulama tidak terlalu membahas begitu dalam apakah bumi ini datar atau bulat? Para ulama tidak terlalu membahas, walaupun ada nukilan ijma' ya dari para ulama, tetapi tidak terlalu melebar-lebar. Beda dengan orang sekarang ya, yang tiap hari meributkan di YouTube, bumi ini bulat apa datar ya. Terus kalau kamu tahu datar sama bulat, manfaatnya apa bagi perkara agamamu? Apakah menambah keimanan? Sesungguhnya kalau menambah keimanan adalah firman Allah Ta'ala, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bagimu bumi itu autad, terhampar di hadapanmu. Terhampar di hadapanmu. Ya. Walaupun kata Syekh bin Baz, sesuatu yang bulat, kita sangat kecil berada di atasnya, dan yang bulat itu besar, ya di hadapan, terhampar di hadapan kita. Sesuatu yang tidak saling bertentangan sebenarnya. Cuma yang jadi repot itu adalah ketika orang-orang terlalu menyibukkan diri siang dan malam. Ini bulat, buktinya bulat begini. Ini datar. Ya. Kalau datar jurangnya di mana? Jurangnya itu adalah di balik daripada kutub selatan dan ini dan itu. Semuanya akhirnya berdebat pada perkara-perkara yang tidak kembali kepada agama mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita kembali kepada para ulama. Ulama ditanya apakah bumi datar atau bulat. Kalaulah bulat, ini tidak bertentangan dengan yang datar. Kalaulah datar, zahirnya ditunjukkan dalam Al-Quran. Sudah selesai. Ya, selesai seperti itu. Ya. Hanya saja yang perlu diingatkan, yang terkait masalah akidah. Yang diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ketika mensyarah tentang Sahih Bukhari tentang tafsir surah Yasin, ya, beliau menukilkan adanya ijma bahwasanya bumi itu yang diam, matahari yang berputar. Ini ijma. Ya, membawakan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan atas tersebut dan menunjukkan kalam, ya, daripada agama-agama yang terdahulu dan ijma para ulama tentang masalah ini. Sehingga perkara itulah yang harus kita pegang. Ya. Bahwasanya bumi itu yang diam dan matahari yang mengelilinginya. Ikhwan fillah azakumullah, dalam keadaan ulama ketika itu tahu orang-orang kafir Yunani dari dulu sudah mempermasalahkan masalah ini. Ya, dari dulu mempermasalahkan bumi itu datar atau bulat, bumi datar atau bulat. Bumi itu yang berputar apa matahari yang berputar. Toh ketika mereka tahu atau tidak, tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Ya. Sehingga kita enggak usah mengikuti cara-cara mereka dalam memahami alam raya ini. Ya, yang bermanfaat diambil ilmunya, yang tidak bermanfaat dibuang, yang bertentangan dengan agama dibuang. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sedikit kita mengingatkan secuil saja. Karena kita melihat beberapa saudara kita kaum muslimin karena gurunya adalah YouTube, akhirnya enggak tahu admin YouTube-nya siapa, dipercaya saja. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Sanad daripada agamanya adalah YouTube. Qala hadatsana YouTube. Ya. Telah menceritakan kepada kami YouTube. YouTube, subhanallah. YouTube siapa adminnya enggak tahu. Allahu musta'an. Udahlah. Kita kembali kepada majelis taklim, kembali kepada kitab-kitab para ulama. Itu lebih menenangkan dan membawa, menambah keimanan kita. Demikian, ya. Kemudian semakala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja," dan telah kami ciptakan kalian itu azwaj, berpasang-pasangan. Dan yang namanya berpasangan itu tidak sama. Ya, laki-laki, perempuan, jantan, betina, siang, malam, itu namanya berpasang-pasangan. Coba kalau ada laki-laki datang dengan laki-laki, dikatakan berpasangan atau tidak? Ya tidak. Kalau datang jantan dengan jantan, pasangan atau tidak? Ya tidak. Yang namanya berpasangan adalah dua hal yang berbeda dan dijadikan saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu namanya adalah azwaj, berpasangan. Ya'ni dzakaran wa untha, laki-laki dan perempuan. Yastamti'u kullu minhuma bil-akhir. Di mana Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar supaya masing-masing dari laki-laki bisa bernikmat-nikmat dengan perempuan, perempuan bisa bernikmat-nikmat dengan laki-laki. Naam, itu tujuannya. Wa yahsulut tanasul bidzalik, sehingga terhasilkan yang namanya keturunan dari situ. Terhasilkan keturunan. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan di antara ayat Allah, subhanallah, di antara ayat Allah, jadi ayat Allah bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, ayat Allah termasuk ciptaan Allah ini, termasuk Sunnatullah, ayat Allah yang Allah ciptakan sebagai bukti kekuasaan Allah, adalah Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian azwaj, pasangan-pasangan, yaitu istri bagi laki-laki. litaskunu ilaiha, agar supaya kalian menenangkan diri kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian adanya kebahagiaan, adanya kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya perkara tersebut terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Subhanallah. Ya. Sampai yang namanya hewan saja kalau enggak punya pasangan dia stres. Bahkan di antara hak ini, perhatikan yang punya hewan peliharaan. Kalau kita mau ingin memelihara hewan peliharaan, kita beri makan, kita beri minum, dan ketika waktunya kawin, kita berikan pasangan. Itu adalah hak daripada hewan. Barang siapa yang tidak memberikannya, maka dia zalim dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tidak memberi makan, ya, kemudian dia tidak memberi pasangan, maka demikianlah akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, ya ra'aitum ra'atan sauda'an min bani Israil tu'adzab min firratin tarhaquha. Aku melihat ketika Isra, kata Rasulullah, seorang wanita berkulit hitam dari kalangan Bani Israel. Apakah kulit hitam karena azab? Karena Bani Israel kulitnya biasanya putih kemerah-merahan, ya. Maka wanita yang diazab sampai kulitnya hitam tersebut di dalam neraka Jahannam, kenapa dia diazab? Liharratin tarbaquha, dikarenakan kucing. Kucing yang dia ikat, ya, wala tudmiha wala tushribha wala tad'a ala khashashatil ard. Dia tidak berikan makanan, tidak berikan minuman, dan dia tidak lepaskan kucingnya untuk mencari makanan di, ya, tanah. Ya. Maka akhirnya menjadikan wanita Bani Israel tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kucing, kucing, ya, kucing. Subhanallah, zalim terhadap kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya, ini diazab wanita tadi. Maka hewan apapun yang kita pelihara, maka hendaknya kita perlakukan dengan, ya, perilaku hewan yang sesuai dengan hewan tersebut, ya. Sampai ikhwan fi din azakumullah, beberapa sahabat itu dikenal diberi kunyah dengan nama hewan. Abu Hurairah, ya, itu dikenal nama kunyahnya Abu Hurairah karena dia senang kucing, memelihara kucing, ya, dan dia sering memberi makan kepada kucing, sampai akhirnya Rasulullah yang menggelari Abu Hurairah dengan Abu Hurairah karena senang dengan kucing. Dan juga sahabat yang lain, sahabat Abu Dzar. Tahu Abu Dzar? Abu Dzar itu, Dzar artinya apa? Dzar itu artinya semut. Abu Dzar al-Khizari. Beliau dijuluki bapaknya semut. Kenapa? Karena beliau itu sangat sayang sama semut. Kalau beliau makan, ambil makanan kemudian diberikan ke semut. Beliau makan kemudian ambil sebagian diberikan ke semut. Akhirnya orang-orang di sekitarnya menggelarinya Abu Dzar. Dia itu bapaknya semut Al-Ghifari, dari suku Hifar. Ya, subhanallah. Radiyallahu an. Ya. Demikian hendaknya kita, ya, kalau memang memelihara hewan, maka perlakukanlah dengan baik. Diberikan makan, diberikan minum, diberikan pasangannya jika waktunya. Wa qauluhu wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kalian itu subata, ay qat'an lil harakah. Jadikan tidur kalian itu qat'an lil harakah, yaitu memutus semua gerakan, yaitu istirahat. Litahsul ar-raha, agar supaya raha, badan ini kembali, ya, santai, kembali, ya, nyaman. Min kasrati taraddudi was-sa'i fil ma'ash fi 'ardin nahar, dikarenakan banyaknya kesana kemari, ya, mencari penghidupan di waktu siang. Ya, di waktu siang kita kesana kemari mencari penghidupan. Allah jadikan malam itu subat. Subat itu yang memutus semua aktivitas kita sehingga kita bisa istirahat. Dan ini kenikmatan dari Allah, ya. Jangan lupakan kenikmatan dari Allah. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur malam hari sampai minum obat, ya, banyak, sampai dirawat di rumah sakit. Sehingga tidur itu adalah kenikmatan, sehingga kita bisa beraktivitas di esok harinya lagi. Wa qad taqaddam mithlu hadhihi al-ayah fi surah al-Furqan, dan telah lewat yang semisal dengan ini dalam tafsir surah al-Furqan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan telah kami jadikan malam itu libas, ay tarshannas dhulamuhu dhulama wa sawaduhu, yaitu yaghshannas dhulamuhu wa sawaduhu, yaitu kami jadikan malam tersebut sebagai libas, sebagai pakaian, sebagai selimut yang menyelimuti manusia dengan kegelapannya dan dengan hitamnya malam tersebut, supaya mereka semakin pulas dalam beristirahat. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, wallayli idza yakhsha, dan demi malam ketika datang dengan gelapnya, menyelimuti dengan kegelapannya. Wa qala syair, falamma labisna al-laila aw hina nasabat lahu min khada adhaniha wa huwa jarihu, dan ketika malam menyelimuti, ketika aku tutupi sebagian daripada telingaku dalam keadaan aku berbaring. Ya, artinya syair ini menceritakan bahwasanya ketika malam demikianlah menutupi tubuh kita dalam keadaan kita berbaring, membuat kita pulas dalam beristirahat. Dan ini adalah nikmat Allah. Wa qala Qatada fi qawlihi, dan berkata Qatada dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alna al-layla libasa ay sakana, dan kami telah menjadikan malam itu sakana, menjadikan malam itu tenang. Wa qawluhu wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan telah kami jadikan siang itu ma'ash, ay ja'allahu musyriqa munira mudhi'a, litamakkana an-nasu min at-tasarrufi fihi wadh-dhihab wal-maji' lil-ma'ash wat-takassubi wat-tijarah wa ghairi dhalik. Yaitu kami jadikan malam siang itu bersinar dengan sinar yang terang, yang hangat, agar supaya manusia memungkinkan untuk bergerak di siang tersebut, untuk pergi ke sana kemari, untuk datang ke sana kemari, dalam rangka mencari penghidupan, dalam rangka takassub mencari harta, dalam rangka tijarat mencari perdagangan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Allah jadikan siang tersebut, ya, musyriqa, ya, bersinar dengan cahayanya dan dengan kehangatannya. Allah ciptakan demikian. Subhanallah. Wa qawluhu wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan telah kami bangun atas kalian 7 langit yang begitu kokoh. Ya'ni samawat as-sab'a, yaitu langit yang 7. Fittisa'iha, ya, kalau kita perhatikan luasnya langit tersebut, wartifa'iha, tingginya langit tersebut, wa ihkamiha, dan detailnya penciptaan langit tersebut, wa itqaniha, dan kokohnya langit tersebut, wa tazyiniha bil kawakib ats-tsawabit was-sayyarat, demikian pula kami hiaskan langit tersebut dengan bintang-bintang yang diam dan bintang-bintang yang berjalan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan, ya, bagi langit tersebut ada lentera-lentera yang menerangi, yakni asy-syams an-nurirah 'ala al-jami'il 'alam alladhi yatawahhaju du'uha li ahli al-ardi kullihim, yaitu Allah ciptakan matahari yang memberikan sinarnya dan panasnya atas seluruh alam ini, ya, yang dengan cahayanya menerangi seluruh bumi ini, menerangi bumi yang kita huni ini. Wa qawluhu wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari langit air yang melimpah. Qala al-'Awfi ibn Abbas al-mu'sirat ar-rih. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, mu'sirat adalah rih, angin. Dan kami turunkan dari angin air yang melimpah. Ini kalau tafsiran Ibn Abbas. Wa qala Ibn Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan an al-A'mash an al-Minhal an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas Wa anzalna minal mu'sirat, qala ar-riyah. Ibn Abbas ketika menafsirkan wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan dari mu'sirat, mu'sirat adalah riyah, angin, menurut Ibn Abbas. Wa kadza, demikian dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid bin Aslam, wa ibnuhu Abdurrahman, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Innaha ar-riyah, bahwasanya mu'sirat adalah riyah, angin. Wa ma'na hadzal qaul, dan makna daripada pendapat ini, pendapat Ibnu Abbas dan murid-muridnya, annaha tastadirrul matar minas sahab, yaitu hujan itu bergerak dari awan, itu digerakkan oleh angin yang Allah perintahkan, ya, sehingga menyemburkan hujan yang begitu banyak sebagaimana tadi yang kita alami, subhanallah, hujan yang begitu luar biasa. Kita habis sholat zuhur, hujan ya beserta angin yang begitu kencang. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah 'an Ibn Abbas. Adapun dikatakan Ali bin Abi Thalhah dari Ibn Abbas, Ibn Abbas menafsirkan dengan versi yang lain, minal mu'sirat ay minas sahab, yaitu dari sahab, awan. Ya. Wa kadza qala Ikrimah aidan, demikian dikatakan pula oleh Ikrimah, Abu Aliyah, Al-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Rabi' bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri. Wakhtar Ibn Jarir, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Jarir Al-Tabari. Ya. Ini yang dinamakan ikhtilafut tanawu, perbedaan macam saja. Apalagi dari satu orang, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan dalam kesempatan lain minal mu'sirat adalah riyah, angin, dalam kesempatan lain adalah sahab, yaitu awan. Dan kedua-duanya benar, bahkan saling melengkapi satu sama lain. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya. Perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang bersifat jenis saja, tidak bermasalah, bahkan saling menambah hasanah keilmuan Islam. Wa qala al-Farra, hiya as-sahab alladhi tatahallam bil matari wa lam tumtir ba'du. Adapun al-Farra menafsirkan hal yang lain, bahwasanya mu'sirat adalah sahab, yaitu awan, alladhi tatahallam bil matar, yang meneteskan air hujan, walam tumtir ba', tetapi setelah itu tidak hujan deras. Ya, sama yuqal imra'atun mu'sir, sebagaimana dalam bahasa Arab, ya, wanita mu'sirah, imra'atun mu'sirah, ini istilah bagi idza dana haydzuha walam tahid, yaitu wanita mu'sirah, ya, adalah wanita yang sudah masa haid tapi belum haid. Haid ini namanya mu'sirah. Orang Arab mengatakan imra'atun mu'sirah, berarti wanita sudah masanya haid tapi belum datang haidnya, namanya imra'atun mu'sirah, yaitu sudah mendung luar biasa enggak hujan, namanya awan mu'sirah. Anil Hasan wa Qatadah, dan ditafsirkan oleh Qatadah dan Hasan, minal mu'sirat ya'ni samawat. Ya, adapun Qatadah dan Hasan menafsirkan mu'sirat ini samawat, langit. Wa qaulun gharib, dan ini pendapat yang gharib, pendapat yang bersendirian dengannya. Wal adhar anna al murad bil mu'sirat as-sahab. Adapun yang nampak, kata Imam Al-Katsir, al mu'sirat, yang dimaksud dengan mu'sirat adalah as-sahab, adalah awan. Ini yang paling nampak. Walaupun sebenarnya yang tadi tidak bertentangan, saling melengkapi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsuduhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisfan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah lah alladzi yursilur riyah, Allah lah yang telah mengutus riyah, angin, fatusiru sahaban, kemudian angin tersebut menggiring awan. Fayabsatuhu fis sama, kemudian berkumpul di langit. Kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisfa, ya, fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kemudian menjadi awan, sudah berkumpul tadi, menjadi awan yang kalau mau hujan itu namanya awan apa? Yang tahu istilahnya? awan yang bergelombang-gelombang apa awan yang istilahnya apa? Apa sih? Kolomus. Ya begitulah. Pokoknya sudah mau siap hujan kan, kalau kita lihat awannya benar-benar berkumpul ya, bergelombang-gelombang ya, itulah maksudnya. Maka engkau lihat air hujan itu turun itu dari sela-sela awan tersebut. Subhanallah. Ai min bainihi, di antara awan-awan tadi turun hujan. Itulah kalau Allah hendak menciptakan air hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus angin dulu, kemudian menjadi menggiring awan, awan tersebut kemudian mapan di atas langit, kemudian berkumpul menjadi satu awan tadi, dan akhirnya turunlah tetesan-tetesan air hujan dari sela-sela awan tadi. Dan subhanallah, sebagaimana Rasulullah sabdakan ketika beliau menyingkap bajunya ketika turun hujan, ya, ditanya oleh para sahabat, beliau menjawab, innahu haditsu ahdin 'inda rabbih. Kenapa engkau menyingkap bajumu ya Rasul? Dikarenakan air hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah. Jadi barokah. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya barokahnya air hujan itu hampir ya dengan barokahnya air zam-zam. Ya, barokahnya air hujan itu hampir sebarokahnya air hujan. Oleh karena itu disyariatkan kita ya untuk berdoa ketika turun hujan. Berdoa. Berdoa, subhanallah. Ya. Berdoa ketika turun hujan ini termasuk doa yang mustajabah. Ya. Maka jangan tinggalkan kesempatan itu. Ya, berdoa kepada Allah kalau lagi hujan. Apalagi kalau kita lagi safar, ya. Hujan, safarnya Jumat sore, lengkap sudah. Ya. Lengkap ya. Sudah Jumat sore, lagi safar, lagi hujan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Apalagi lagi safar didolimi, nah, ada mobil lewat, penciret. Ya, ya kan didolimi ini, dia berdoa, berkumpul ini, safar, Jumat sore, hujan, kemudian tadi didolimi, kepenciretan air sama mobil yang lewat tadi. Doa yang baik, ya, berdoa yang baik, supaya menjadi kebaikan bagi kita semua. Wa qawluhu ma'an sajjaja, qala Mujahid wa Qatada wa Rabi ibn Anas, sajjaja munsabba. Munsabba itu satu siraman begitu besar. Kami turunkan dari Mu'sirat ma'an sajjaja, itu air yang begitu menyiram besar. Qala Thawri mutatabi'a. Adapun Sufyan Thawri menafsirkan air yang mutatabi'a, ya, satu kemudian berikutnya berikutnya berikutnya terus misalnya. Wa qala Ibnu Zaid katsira, sajjaja air yang banyak. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, la yu'raf bi kalamil Arab fi sifatil kathra athaj. Ibnu Jarir mengatakan tidak diketahui dalam bahasa Arab sifat banyak dinamakan thaj. Wa inama thaj, tetapi hanyalah maksud dari thaj al-sab al-mutatabi', yaitu tuangan yang berturut-turut. Jadi dituang hujan, hujan lagi, hujan bertuang-tuang. Begitu. Minhu qaulun nabi, di antaranya perkataan nabi mengenai haji, afdhalul haji al-hajju wal thajju. Ya. Haji yang paling afdal adalah haji yang dia ajj. Ajj itu apa namanya? Berdebu banyak. Jadi waktu panas kita berjalan saat haji menghasilkan banyak debu, begitu. Itu haji. Wasaj, dan menyembelih hewan yang banyak. Ini maksudnya adalah itu. Ya'ni sub dima'il budun, yaitu mengalirkan ya darah sembelihan saat dia haji sebagai ya saat apa namanya sebagai kurban, tapi namanya al-budun. Kalau orang haji namanya apa? Al-haji. Hewannya namanya al-budun. Itu onta, jika dia onta, al-budun. Kalau orang yang tidak haji namanya kurban. Bedanya itu. Kalau kita yang di sini kurban, kalau yang haji namanya al-haji. Hakadha qal, demikian beliau katakan. Qultu, aku katakan, wa fi haditsil mustahadhah hina qala laha Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan tentang hadis istihadhah, ya, darah penyakit yang keluar dari wanita, qala laha Rasulullah, Rasulullah berkata kepada wanita yang istihadhah, yang istihadhahnya itu deras, yaitu keluar darah dari kemaluan wanita selain darah haid. Ya. An'adtu laki al-qurs. Hendaknya engkau jadikan sumbatan tersebut al-qursuf. Al-qursuf itu kapas. Begitu. Kapas. Karena deras, maka jadikanlah ya sumbatannya itu kapas atau pembalut kalau bahasa sininya. Ya ini entah tashibil kutun, yaitu hendaknya engkau sumbat atau apa dikasih pembalut dengan kutun, kutun kapas, katun. Qalat ya Rasulullah, huwa aktsar min dzalik, wahai Rasulullah, bahkan lebih banyak dari itu yang keluar. Innama usajju sajjan, usajju sajjan itu adalah keluar yang begitu banyak, terus banyak. Ini istilah. Ini dalam hadis, ucapan seorang wanita kepada Rasulullah ketika bertanya mengenai istihadhah. Dan rupanya beliau mengatakan ini untuk menggambarkan begitu banyak darah yang keluar. Sehingga kalimat sajjaja juga bisa bermakna banyak. Ya, walaupun tuangan yang berturut-turut bisa bermakna banyak juga. Wa hadza fihi dalalatun ala isti'mal as-sajj fi as-sabbi al-mutatabi' al-katsir. Sehingga as-sajj di sini penggunaan bahasanya boleh bagi tuangan yang berturut-turut dan banyak. Berarti hujan yang dituang oleh Allah berturut-turut dan banyak. Ya, subhanallah. Wallahu a'lam. Wa qawluhu linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Agar supaya kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan jannatin alfafa, ya, kebun-kebun yang begitu lebat. Ai linukhrija bihadzal ma' alkathir althayyib annafi' almubarak, yaitu agar supaya kita keluarkan dengan air yang banyak ini, yang thayyib. Air hujan itu air murni, air yang thayyib, air yang nafi', yang bermanfaat, almubarak, yang penuh dengan barakah. Makanya Rasulullah tadi mengusapkan air hujan ke tubuhnya karena barokah. Barokah itu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan kita katakan air hujan nanti sakit kalau kena air hujan. Lah, jangan katakan kalau kena air hujan sakit, nanti sakit beneran. Bahkan air hujan itu barokah. Air hujan adalah barokah. Habba yudzahar lil insan wal an'am, yaitu Allah keluarkan habba, yaitu biji-bijian yang dipersiapkan untuk manusia dan binatang. Sehingga makanan-makanan pokok kita itu dari biji-bijian, beras, gandum, biji-bijian. Wa nabata ay khadira yu'kal rataba. Dan tumbuh-tumbuhan nabat khadira, yaitu tumbuh-tumbuhan yang hijau yang dimakan ketika masih basah, itu sayur yamaru, sayur mayur. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari sebab air hujan yang menyirami bumi, Allah keluarkan nabat, Allah keluarkan habba, yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang darinya adalah makanan pokok kita, beras, gandum, ya, jagung. Subhanallah. Wa nabata, dan Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan hijau yang dimakan saat segar, sayur mayur yang begitu luar biasa. Allah berikan makanan pokoknya, Allah berikan sayur mayurnya. Subhanallah. Wa jannatin, bukan hanya itu, Allah tumbuhkan kebun-kebun yang berisi buah-buahan. Ay basatin wa hadaik, kebun-kebun, ladang-ladang min samaratin mutanawwi'ah, yang berisi buah-buah yang beraneka ragam. Wa alwanin mukhtalifah, dengan warna yang berbeda-beda. Wa tu'umin wa rawa'ih mutafawitah, dengan rasa dan bau yang beraneka ragam pula. Allahu Akbar. Wa ikana dhalik fi buk'atin wahidatin minal ardi mustami'at, walaupun tumbuhan buah-buahan yang beraneka ragam, warna yang beraneka ragam, rasa dan harum yang beraneka ragam tumbuh dari satu tempat yang sama, dari ladang yang sama, dari kebun yang sama. Tapi rasanya bisa berbeda, warnanya bisa berbeda, baunya bisa berbeda, jenisnya berbeda. Allah berfirman, subhanallah. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa jannatin alfafa, dan Allah tumbuhkan, ya, keluarkan dari sebab air hujan tadi, jannatin alfafa, kebun-kebun yang beraneka ragam isinya. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh, alfafa mustami'ah, yang beraneka ragam. Subhanallah, Allah urutkan di sini habba, biji-bijian yang merupakan makanan pokok. Kemudian nabata, sayur-mayur yang hijau yang dimakan saat segar. Wa jannatin alfafa, dan kebun yang berisi banyak buah-buahan bagi kita. Hadhihi kaqoulihi ta'ala, wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. Dan di dalam bumi yang sama terdapat qita'un mutajawirat, jenis-jenis bumi yang berbeda. Dalam tanah yang sama, dalam bumi yang sama, tanahnya bisa berbeda-beda. Wa jannatun min a'nab, dan terdapat pula kebun-kebun dari kebun-kebun anggur. Wa zar', dan berbagai macam sayur-mayur. Wa nakhil, dan berbagai macam kurma. Sinwan wa ghairu sinwan, yang bercabang ataupun yang tidak bercabang. Karena kurma itu ada yang bercabang juga, walaupun secara asalnya tidak bercabang, tapi ada yang bercabang. Jadi jangan heran kalau tumbuh-tumbuhan yang tidak bercabang tiba-tiba bercabang. Ada kelapa kok ada bercabang. Enggak usah heran. Sinwan wa ghairu sinwan. Yusqa bima'in wahid. Di mana semua tumbuhan yang beraneka ragam tadi disirami dari air yang satu, air hujan. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, tetapi kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam masalah rasa. Ya, buah apel, buah anggur, buah kurma, buah ini dan itu disiramnya kan dengan air yang satu, air hujan. Tapi subhanallah, ditumbuhkan dari bumi yang satu, tetapi rasanya beraneka ragam, baunya beraneka ragam. Siapa yang membuat seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan profesor doktor, bukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada profesor yang bisa meneliti dari tanah yang gersang tiba-tiba turun hujan? Gersang gak ada apapun, turun hujan. Setelah turun hujan basah, terbelah, tumbuh. Kita gak tahu tumbuh apa. Setelah tumbuh subhanallah beraneka ragam, makanan pokoknya, sayur-mayurnya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, bahkan ikan yang sebelumnya gak ada tiba-tiba ada, dengan berbagai macam ikan. Dari mana itu? Allah yang menciptakannya. Ya. Oleh karena itu, subhanallah, ini Allah ingatkan untuk kita semuanya supaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikum undangan. Allah ta'ala, inna yawmal fasli kana miqata. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali mengenai apa yang tadi diingkari oleh orang-orang musyrikin, ya, yang mereka bertanya-tanya dalam rangka mengingkari, yaitu hari kiamat. Kemudian Allah ingatkan sedikit tadi tentang, ya, penciptaan, ya, langit dan bumi dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Allah ingatkan lagi, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan yaitu hari kiamat, kana miqata, itu sudah ada waktunya, pasti terjadi pada waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari di mana ditiup sangkakala dan mereka akan datang afwaj, dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Ketika itu langit dibuka dan langit memiliki pintu-pintu. Ya. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dan ketika itu gunung itu diputar, ya diputar-putar, diiringkan, dikelilingkan. Fakanat saraba, ketika itu bagaikan fatamorgana. Inna jahannama kanat mirsada, ketika itu jahannam ya memiliki mirsad, memiliki tempat-tempat pengintai. Ya. Litahina ma'aba, untuk mengintai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Labithina fiha ahqaba, di mana tahut tersebut, orang-orang yang melampaui batas tersebut, labithina fiha ahqaba, akan tinggal di neraka ahqaba ya beberapa abad lamanya, nanti akan diterangkan di sini. La yadhuquna fiha barza wala syaraba, di mana mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan merasakan minuman yang sejuk, yang nyaman, yang enak. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali minuman dari air yang mendidih dan juga air yang menjijikan, yaitu nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan bagi balasan yang setimpal atas ya sikap-sikap mereka yang melampaui batas. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengharap hari perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu itu kami hitung, kami catat dalam kitab catatan amalan. Fadhuku, maka rasakanlah. Falan nazidakum illa adzaba, tidaklah akan bertambah bagi kalian, tidaklah kami akan tambahkan bagi kalian ya kecuali siksaan demi siksaan. Na'udzubillahi minad. Ini bagi siapa? Bagi tahin, tughat, orang-orang yang melampaui batas. Ya, atau biasa sebut tahut. Orang-orang yang melampaui batas, dan umum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, siapa itu tauhid, mungkin yang sering kita kenal di akhir daripada usul salasa, nanti disebutkan tauhid itu ada lima, tetapi disebutkan sebenarnya banyak ya. Tauhid itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Durarus Saniyah, dari tauhid yang pertama adalah syaitan sampai dosa-dosa besar, pelaku riba, ini juga tauhid. Ya. Sehingga tidak terbatas yang namanya tauhid itu kafir. Ya. Tetapi semua orang yang melampaui batas itu dinamakan tauhid. Ya. Jadi kalimat yang umum sebenarnya. Sehingga kalimat ini nanti akan ada penafsiran, walaupun ada yang menafsirkan tauhid ini maksudnya adalah orang-orang kafir yang tadi mengingkari hari kiamat. Tetapi nanti juga subhanallah ada penafsiran yang lain bahwasanya yaitu seorang muslim, seorang ahli tauhid yang bermaksiat, ini disebut juga tauhid. Ya. Nasallallahu salama. Yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan mengenai hari yang pasti terjadi, hari keputusan, hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamah. Annahu muwaqqat bi ajalin ma'dud, bahwasanya hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya pada waktu yang sudah Allah hitung. La yuzadu 'alaihi wa la yunqas minhu, tidak akan ditambahi dan tidak akan dikurangi. Wa la ya'lam waqtahu 'ala ta'yini illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui kepastian kapannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengakhirkannya yaitu hari kiamat kecuali pada masa yang sudah dihitung kapan terjadinya, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, hari di mana ditiupkan sangkakala dan mereka pun datang, dan kalian pun datang dalam keadaan afwaj, berkelompok-kelompok. Qala Mujahid zumara zumara, berkelompok-kelompok yang banyak. Qala Nujairid ya'ni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, yaitu setiap umat akan datang bersama dengan rasulnya. Qaulihi yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, hari di mana kami seru manusia, seluruh manusia beserta dengan imam-imam mereka. Ya, jadi umum sebenarnya, karena nanti ada hadis bahwasanya manusia akan dibangkitkan dan mengikuti alihatihim, sesembahan-sesembahan mereka. Ya, may ya'budu syams yattabi'u syams. Yang dulu menyembah matahari akan mengikuti matahari. Ya, may ya'budu al-qamar yattabi'una al-qamar. Yang dulu mengikuti, yang menyembah rembulan akan mengikuti rembulan. Ya, wa may ya'budu 'Isa fayushbah lahu 'Isa fayattabi'u. Dan barang siapa yang menyembah Nabi Isa, nanti Allah akan serupakan sesuatu mirip Nabi Isa dan mereka akan mengikutinya. Dan yang mengikuti Nabi Isa adalah yang benar-benar beriman. Tapi yang orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa akan diserupakan sesuatu mirip Nabi Isa dan mereka akan mengikutinya. Dan orang-orang yang beriman mengikuti rasul-rasul mereka masing-masing. Ya. Dan bala tentara Fir'aun akan mengikuti Fir'aun. Ya. Sebagaimana kemarin, ya. Hal ataka hadits Musa, sudah kita tafsirkan kemarin ya, bahwasanya Fir'aun akan membawa bala tentaranya tadi dan dia akan menjadi imam, ya, akan menjadi pemimpin pada hari kiamat yang akan memasukkan dirinya dan bala tentaranya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa qala al-Bukhari يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. Kata Rasul صلى الله عليه وسلم, di antara dua tiupan sangkakala adalah 40. قالوا أربعون يوما, apakah 40 tahun, 40 hari؟ قال أبيت, aku tidak mau menjawab. قالوا أربعون شهرا, 40 bulan؟ قال أبيت, aku enggak mau menjawab. Kalau 40 sana, kalau abed, aku enggak mau menjawab. Ya, harinya dikatakan 40, begitu saja. Kita enggak tahu 40-nya hari, apa bulan, apa tahun. Qala thumma yunzilullah minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Kemudian Allah turunkan dari langit air, ya. Kemudian setelah disiram air, maka tumbuhlah sebagai tumbuhnya, sebagaimana tumbuhnya bakal, yaitu tumbuhnya tambah. Subhanallah, yang sebelumnya biji kemudian menjadi kecambah, disiram oleh air hujan. Laisa minal insan syai illa yabla, dan tidaklah seorang manusia pun kecuali usang, sudah hancur semuanya. Illa adman wahid, kecuali satu tulang saja. Bahwa ajbud dhanab, yaitu tulang ajbud dhanab. Wa minhu yurakkabul khalq yawmal qiyamah, darinya lah akan disusun, ya, penciptaan sebagaimana awal mulanya pada hari kiamat, dibangkitkan. Subhanallah. Ajbud dhanab ini ada yang mengartikan tulang ekor, tapi ya kurang tepat juga, karena hakikatnya yang mana, pokoknya ada di tubuh manusia seperti biji, ya, sangat kecil dari tulang kita yang akan tidak akan termakan oleh tanah. Semuanya akan hangus, semuanya akan punah kecuali satu tulang kecil tadi yang namanya azbud danab. Ya, itulah yang nanti Allah siram, kemudian akan tumbuh seperti tumbuhnya kecambah. Sampai tumbuh sampai besar seperti tumbuh-tumbuh, ya, yang Allah ciptakan Nabi Adam dengannya, yaitu berapa? 60 zira', 60 hasta. Demikian, ya, ikhwan fi din azakumullah. Ya, semoga bermanfaat bagi kita. Nanti kita lanjutkan insyaallah pertemuan akan datang. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan ayat-ayat makkiyah itu tentang hari kiamat, terus diingatkannya seputar itu terus. Ya, supaya kita begitu kuat memegang akidah ini, dan diingatkan pula tentang ya balasan di surga dan di neraka, karena haulahu nudandin, sekitar itulah kita beragama, meminta surga kepada Allah dan berlindung dari Allah dari nerakanya. Ya, dan terakhir ikhwan fillah azakumullah, ya, bahwasanya manusia tersebut kita di dunia itu sangat sementara, sehingga gunakanlah waktu kita untuk perkara yang bermanfaat. Ya, gunakanlah waktu kita untuk perkara yang bermanfaat dan jangan gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Sayang waktu kita. Ya, gunakanlah waktu kita untuk perkara yang bermanfaat. Dunia kita tuh akhirat kita. Dan jangan habiskan pikiran kita untuk perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi yang mohon maaf yang usianya sudah shape, sudah beruban. Ya, sudah beruban. Ya. Beruban itu adalah mayashibul muslim syaibatan fil Islam illa rafa'allahu biha darajah wa mahabihi sayyi'ah. Tidaklah seorang muslim yang tumbuh rambut ubannya, satu rambut uban itu Allah akan angkat derajat dia dan Allah akan hapus darinya satu dosa dia. Begitu. Sehingga Allah sudah muliakan kita dengan kita sudah tua, sudah beruban, berarti Allah ingin angkat derajat kita, Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Maka semakin tua hendaknya ya semakin sadar bahwasanya derajatnya lagi dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai jatuh derajat itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.